Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، طيب إن شاء الله masih melanjutkan wasiat yang pertama dari Al-Imam Ibn Al-Wardi rahimahullah. Yaitu agar apa? Apa bunyi wasiat pertama dari Al-Imam Ibn Al-Wardi? Jul. Apa nasihatnya Imam Ibn Al-Wardi? Disuruh apa? Apa Mujahid? Yaitu wasiat untuk menuntut ilmu. Utlubil ilma wala taksal fama ab'adal khaira ala ahlil kasal. Sebagaimana yang telah lalu bahwasanya hukumnya menuntut ilmu agama adalah wajib. Amru sini. Akan tetapi apakah seluruh ilmu agama wajib secara fardu ain bagi kita? Perlu dicatat bahwasanya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala membuat perincian tentang hukum menuntut ilmu agama. Jadi apa hukum menuntut ilmu agama? Hukum menuntut ilmu syar'i apa hukumnya? Apakah fardu ain ataukah fardu kifayah? Tulis lek. Hukum menuntut ilmu. Kanggo buku. Kanggo enggak nggowo pensil. Kok iso? Beliau mengatakan bahwasanya hukum menuntut ilmu agama adalah fardu sebagiannya, ada sebagian ilmu ada yang fardu kifayah, sebagian ilmu ada yang fardu ain. Jadi enggak, tidak dipukul rata hukum menuntut ilmu agama seluruhnya menjadi fardu ain atau seluruhnya menjadi fardu kifayah. Fardu kifayah itu apabila sudah ada yang belajar, sudah ada yang melakukan dengan kadar yang sudah cukup, maka gugur kewajibannya bagi yang lain. Itu namanya fardu kifayah. Fardu kifayah adalah sesuatu kewajiban yang apabila sudah dilaksanakan oleh sebagian orang dengan kadar yang mencukupi, maka gugur bagi sebagian yang lain. Itu namanya fardu kifayah. Jadi hukum menuntut ilmu agama, di antara ilmu ada yang fardu ain dan di antara ilmu ada yang fardu kifayah. Mana yang fardu kifayah dan mana ilmu yang fardu ain? Ilmu yang fardu ain adalah ilmu yang dibutuhkan oleh seorang hamba dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang fardu ain. Seorang hamba mau salat, maka harus tahu ilmunya. Maka menuntut ilmu dan belajar tentang sholat hukumnya wajib, fardu ain bagi yang melaksanakan sholat. Seorang yang berkecimpung dalam jual beli, maka wajib untuk mengetahui ilmu tentang jual beli. Seseorang yang melakukan ibadah puasa, maka wajib bagi dia untuk belajar tentang hukum-hukum puasa. Itulah yang fardu ain. Adapun fardu kifayah, ilmu yang fardu kifayah adalah yang selebih dari ilmu tersebut, yang tidak dibutuhkan oleh seorang hamba dalam jangka dekat. Itu fardu kifayah. Seperti ilmu tentang ahkamul hajj, hukum-hukum haji. Ini enggak wajib bagi kita secara ain untuk mempelajari ilmu tentang haji. Maka sebagian ilmu ada yang fardu kifayah dan sebagian ilmu ada yang fardu ain. Ini sebenarnya sudah senada dengan apa yang sudah kita jelaskan sebelumnya, bahwasanya kadar kewajiban seseorang untuk belajar adalah ketika ia membutuhkan terhadap suatu pengetahuan dari amal perbuatannya, itulah yang wajib. Tapi tadi saya mendapatkan kalam dari Syekh Ibnu Taimin, bahwasanya beliau mentasrih menegaskan bahwasanya ilmu secara umum hukumnya adalah fardu kifayah. Belajar ilmu agama kecuali yang dibutuhkan, kecuali yang dibutuhkan maka menjadi fardu ain. Seorang wudu tidak tahu tentang hukum-hukum wudu maka enggak boleh. Wajib bagi dia untuk belajar tentang ahkamul wudu walaupun secara ringkas. Kemudian tentang masalah talabul ilmi, ikhwan, nanti insya Allah akan kita panjang lebarkan. Karena ini pembahasan yang sangat penting tentang talabul ilm. Jadi sabar, kita akan keluar dari pembahasan. Kita akan keluar dari kalamnya Syekh Yahya panjang lebar. Karena ada beberapa hal yang perlu kita singgung, perlu kita luruskan, perlu kita ketahui tentang masalah talabul ilmi ini. Baik, dan kita sampai kepada syarah dari Syekh Abu Abdurrahman Yahya bin Ali Al-Hajuri hafizahullahu taala. Di sini beliau membawakan penyemangat, nasihatkan agar seorang dalam talabul ilmi giat dan semangat. Malik, Najib, jangan kumpul sini. Agar seorang dalam belajar hendaknya semangat dan jangan patah arang. Perhatikan. Qala Syekh Yahya hafizahullahu taala wa nadhiru hadzal baiti qaulul akhir. Jadi sebenarnya wa nadhiru ini harus dipisah di bawahnya ya. Wa nadhiru hadzal bait ai baitu al-Imam Ibnu al-Wardi. Hadzal bait kembali kepada baitnya al-Imam Ibnu al-Wardi ini, utlubil ilma wala taksal fama. Aba'adal khairu ala ahlil kasal. Yang senada dengan bait syair ini adalah ucapan orang lain. Qaulul akhir di sini yang mengatakan bait syair ini nanti insyaallah akan saya jelaskan. Kita baca dulu utlub wala tajjaro. Bacanya tajjaro. Karena sebenarnya di situ ada nun taukid tsaqilah, tapi hudifat, tapi dibuang karena daruratu syair. Utlub wala tajjara mim matlabin. Bait syair ini nanti insyaallah akan kita syarah panjang lebar karena ini juga bait syair yang sangat bagus. Utlub wala tajjara mim matlabin fa afatu talibi ayyajjara ama taral habla bitakrarihi fi sahrati samai qad athara. Belajarlah, utlub, belajarlah wala tajjaro. Janganlah engkau dojar. Dojar itu adalah abdaik wal malal wasam, merasa sempit hatinya, mutung. Wala tajjar itu mutung, berhenti plus sambil gondok, itu namanya dojar. Putus belajar tapi dengan menyimpan kebencian, dendam, atau rasa putus asa, jemu. Dojar itu jemu. Bait syair ini masyhur di kalangan para nahwiyin juga. Dalam kitab-kitab nahwu, bait syair ini juga dibahas sebagaimana dalam Hasyatu As-Sabban dan juga Syarah Tashil dalam bab jumlah haliyah, apakah bisa datang dalam bentuk insya, karena di sini sebagian ulama men-i'rab wala tajjar ini sebagai jumlah hal fi mahalli nasbin hal, dan wawu di sini dikatakan haliyah, tapi ini dilarang dalam ilmu nahwu, dilarang jumlah haliyah tidak boleh datang dalam bentuk insya. Ini madhabnya sebagian nuha, karena itu mereka dibahas ini apakah boleh jumlah haliyah datang dalam bentuk insya. Salah satu contoh yang dibahas adalah bait syair ini, utlub wala tajjaro mim matlabin, dan yang dirajihkan oleh para muhakkikin dari kalangan nahwiyin, wawu di sini adalah atifah atof, belajarlah dan jangan engkau jemu. Kalau di'irab sebagai hal, maka belajarlah dalam keadaan engkau jangan jemu, gitu. Paham? Kalau di'irab sebagai hal, belajarlah dalam keadaan engkau jangan jemu. Tapi sebagaimana tadi dijelaskan, itu tidak boleh menurut sebagian madhab nahwiyin, tidak boleh, karena itu ini dibahas di dalam masyhur dalam kitab-kitab nahwu bait syair ini. Tadjaro, kalau lam di sini adalah nahiyah, maka ro-nya ro adalah fathah, fathatul bina, karena dia bersambung dengan nun taukid, maka mabni. Dan ada yang mengatakan lanya di sini nafiyah, sehingga tadjaro mansub, bukan mabni, mansub. Maka fathahnya adalah fathah i'rab. Kalau mansub, maka fathahnya di situ adalah fathatul i'rab, bukan fathatul bina. Kalau dia ditakdirkan bersambung dengan nun taukid, maka wala tadjaro fathahnya adalah fathatul bina. Tapi kalau tidak ada nun taukidnya, maka fathahnya adalah fathatul i'rab, karena dia mansub, lanya la nafi. Dalam sigha talab, sehingga mansub, masbuk dengan masdar an masdariyah. Itu. Dan bait syair ini adalah bait masyhur dalam kutub an-nuha, dikatakan baitnya muallad. Muallad itu apa? Siapa yang masih ingat? Mualladin itu apa? Apa dua? Mualladin. Ingat? Lupa? Pak Mustafa, mualladin apa? Lupa? Pelajaran Ramadan, nahwu Ramadan. Siapa yang masih ingat mualladin? Apa Zulfikar? Jadi lupa. Zakaria, muallad. Ingat masih anak apa itu muallad? Muallad adalah syair penyair yang sudah akhir, itu namanya muallad. Di zaman yang sudah tidak bisa lagi dijadikan sebagai hujjah dalam ilmu bahasa Arab. Itu muwalladin ya. Ingat, ketika kita bahas dalil dalam ilmu nahwu ada berapa? Al-Qur'an, hadis yang sahih, dan syair-syair jahiliyah, syair Islam, kemudian syair para mukhadramin, kemudian syair mualladin, ini enggak dipakai hujjah. Ini termasuk syair yang tidak bisa dipakai hujjah. Karena ini dikatakan oleh para nuha, ini adalah bait al-mualad, bait buatannya penyair modern yang sudah lisannya sudah enggak paten lagi. Mualladin. Bait syair ini ikhwan dinasabkan kepada Al-Imam Ibnu Hajar. Dan ini termasuk syair dalam thalabul ilmi yang termasuk yang paling indah. Selain dari syairnya Al-Imam Ibnul Wardi, ini juga termasuk syair yang sudah tidak asing lagi di telinganya para thalabul ilm. Karena yang termasuk min ajmal al-abyad fi thalabil ilm adalah syair ini. Jadi perlu dihafal ini. Bait syair ini dinasabkan kepada Al-Imam Ibnu Hajar. Tapi penasaban ini nampaknya bermasalah. Katanya apa? Ini adalah bermula dari seorang yang sedang pergi belajar. Tapi putus asa. Gak iso-iso. Belajar kok gak iso. Akhirnya dia putus asa. Kemudian sedang menepi ke sebuah sumur. Dan dia melihat kereane sumur itu ambek watu toh, dibuat dari batu zaman dulu, digesek dengan kerean tambang itu, digesek dengan tambang. Jadi dia melihat, batu yang segini kerasnya, ketika lama kelamaan terus digesek ambek tali, kok kalah watu nih. Batunya ya kok terkikis. Padahal batu itu sangat keras. Tali gembok. Tali itu lembek. Tapi kenapa dia? Karena terus menerus digesek terus. Kenapa kok sampai batunya sampai terkikis? Makanya dia terus akhirnya terpacu. Dan kembali belajar. Dan menjadi ulama yang besar. Makanya dia bilang, utlub wala tadjaru min matlabin. Jangan pernah kamu jemu dari belajar. Fa'afatu talibi an yadjaru. Penyakit seorang yang belajar itu adalah dojar, jemu, mutus, mutung, beserta dengan gondok. Dibuat buku ini. Itu jenenge gondok. Nek cuma males. Males belajar kan gitu. Ki gai, belajar walot. Buat dianteng, akhirnya terus isok mulai. Itu namanya dojar. Beda ya. Kalau cuma males, aras-aras belajar. Tapi nek dojar gak gitu. Bok, buak bukune mulih, gak balik belajar maneh. Mboh lunga nang ndi pisan. Itu namanya dojar. Fa'abatu talibi an yajjaro. Penyakitnya seorang talib itu dojar. Amatarul habla bitakrari. Tidakkah engkau melihat tali terus-menerus bisakhratis sama pada batu yang keras? Qad athara telah memberi bekas, membuat bekas, telah berpengaruh. Ini. Makanya sebagian orang terus bilang Ibnu Hajar katanya gara-gara ini. Ibnu Hajar, sama tahu Al-Imam Ibnu Hajar yang nulis syarah Sahih Bukhari Fathul Bari, Imam Ahmad Ibnu Ali bin Hajar, katanya apa? Gara-gara bait syair ini makanya disebut dengan Ibnu Hajar, anaknya watu. Anak batu. Nah, ini penisbahan yang masyhur di kalangan awam, tapi ini enggak benar. Al-Imam Ibnu Hajar, tadi saya pas cari-cari dapat faedah. Al-Imam Ibnu Hajar, yang namanya Ibnu Hajar itu ada dua. Ibnu Hajar yang terkenal, penulis syarah Sahih Bukhari, yaitu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Perhatikan, anak-anak jangan ngumpul. Nil, di depan kamu itu harusnya, jangan di belakang-belakang. Di depan. Yang mau pintar di depan. Imam Ibnu Hajar itu ada dua. Yang pertama, yang terkenal, yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani, penulis Fathul Bari. Dikatakan Hajar ini sebagai nasab nisbah kepada kakeknya. Kakeknya itu ada yang pendiam, sangat pendiam sekali, enggak ada perlunya enggak bicara, makanya disebut dengan Hajar, koyok watu menengai, karena pentingnya menengai, maka disebut dengan Hajar. Kakeknya dahulu itu dijuluki dengan Hajar, kemudian dinisbahkan Ibnu Hajar. Ini disebutkan dalam beberapa tarojum. Kemudian Ibnu Hajar yang kedua adalah Ibnu Hajar Al-Haytami, As-Sa'di Al-Haytami. Itu insya Allah cuma ada dua itu Ibnu Hajar. Jadi jangan salah kalau ada Ibnu Hajar Al-Haytami. Haitam itu sebagian desa di Mesir. Ada yang bilang Haitam bil Musallasa, dan ada yang bilang Haitam bil Musanna dengan titik dua, dan ada yang mengatakan dengan titik tiga. Ini Haitam. Ini Ibnu Hajar yang ini adalah nisbah kepada kakeknya yang tuli. Makanya dikatakan Hajar kayak batu. Maka meneng ae wong pacai ibu. Pacai kakek kopo, ya meneng ae enggak pernah krungu. Maka Ibnu Hajar itu ada dua. Satunya nisbah Hajar kayak batu itu karena pendiam, yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan satunya nisbah Hajar karena tuli, yaitu Ibnu Hajar Al-Haitami. Itu. Adapun ini adalah ucapannya Ibnu Hajar gara-gara masalah batu ini kemudian dinamakan sebagai Ibnu Hajar. Maka ini tidak benar. Ini cerita ini kalau enggak salah saya sejak sekolah dulu sudah dengar itu. Ojo putus asa belajar, wong watu wae iso kalah, iso terkikis. Ibnu Hajar itu. Ternyata itu sudah masyhur di kalangan awamun nas. Tadi juga saya baca-baca ada yang seperti itu. Dan yang benar apa yang disebutkan dalam tarojum para ulama tadi, bahwasanya Ibnu Hajar itu bukan, enggak ada kaitannya dengan masalah batu ini. Biar sampean tahu kenapa kok Ibnu Hajar kok anak watu, anak batu kenapa? Itu nisbah ke kakeknya. Yang batu, yang dijuluki batu itu bukan Ibnu Hajarnya, tapi kakeknya. Satunya Ibnu Hajar Al-Asqalani dan satunya lagi adalah Ibnu Hajar Al-Haitami. Dan ini ikhwan termasuk bait yang paling indah dalam masalah belajar, utlub wala tajjaro. Apapun alasannya, apapun rintangannya, jangan pernah ada kamus dojar dalam talabul ilmi. Dan dojar ini lebih berat daripada malas. Dojar ini lebih berat daripada malas, lebih asyad daripada malas. Malas kadang sek gelem ngaji, kadang ya sek gelem, kadang sek saya dadi sek ono. Tapi kalau sudah dojar mutung tung gak belajar maneh. Makanya dojar kalau nasihatnya lima ibnu luar tidak boleh malas. Kalau nasihat ini adalah jangan pernah dojar. Jadi apapun rintangannya, sampean kesini belajar, niatnya harus kuat, tekadnya harus kuat. Jangan sampai ada kamus yang namanya dojar, berhenti belajar. Jangan sampai pernah ada. Kita berusaha menanamkan dalam diri kita, apapun rintangannya, seberat apapun halangannya, jangan sampai pernah berhenti belajar. Belajar loh meskipun saiti-saiti. Mbok cuma bada maghrib tok, mbok cuma piro, mbok piro, pokoknya tetap gak pernah berhenti belajar. Tadi malam saya ditanya nenek, di sana ada kelasnya? Ya ada, dia bilang. Sampai umur berapa? Ya sampai tua. Sampai tua belajar. Maksudnya apa ya? Ya sampai tua belajar. Tidak ada kata sudah untuk belajar itu tidak ada. Tidak ada kemudian lulus, tidak ada. Belajar itu sampai tua, sampai mati. Insya Allah. Jadi di sana di tempatmu ada kelas-kelasnya. Sampai besar ya ada, sampai kakek-kakek pun ya ada, sampai tua ya ada, semuanya belajar. Alhamdulillah. Jadi jangan pernah ada kata berhenti. Saman kalau pulang dari pondok, dari sini, jangan ada kata berhenti untuk belajar. Dimanapun, tetap belajar, jangan pernah ada dojar. Jangan pernah ada kata berhenti dari belajar. Ini yang membahayakan seseorang. Dimanapun kita berada, tetap kita berusaha belajar. Mbah iku saiti, mbah akeh, mbah seminggu pindu. Pokoknya tetap ada upaya untuk mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah ada kamus dojar. Karena fa'afatu talibi an yajjara. Penyakit pertama kali bagi seorang talibul ilmi adalah dojar. Dan ini dojar ini lebih berat daripada malas, lebih berat daripada futur. Kalau futur kadang besok sadar belajar lagi. Tapi kalau sudah dojar, sudah menyimpan kebencian, mutung sambil menesu, nah itu menesu. Dojar itu menesu. Menesu ambil ilmu. Tahu menesu? Tahu mana suruh kamu ambil Jabar? Ngambek. Tahu ngambek? Tahu. Apa bahasa Kalimantannya? Itu dojar itu adalah ngambek. Jangan pernah ada dojar di dalam belajar kita, tetap dimanapun tetap belajar. Dan dojar ini ikhwan termasuk sawarif antolabil ilm, dan ini yang akan kita bahas, sawarif antolabil ilm, pemaling-pemaling seseorang dari belajar. Banyak hal, wakeh. Makanya kita berusaha sabar. Kita berusaha sabar meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikokohkan dalam thalabul ilmi sampai meninggal insyaallah. Diberikan sabar oleh Allah Subhanahu wa taala di atas thalabul ilm sampai meninggal. Meninggal dalam keadaan thalabul ilmi ini adalah termasuk semulia-mulianya meninggal. Ini meninggal yang mulia, husnul khatimah, salah satunya adalah meninggal dalam keadaan sebagai thalabul ilm, penuntut ilmu. Karena sawarif, penghalang, dan juga pemaling seseorang dari belajar ini banyak sekali. Seorang belajar tiba-tiba gara-gara sesuatu, akhirnya enggak jadi belajar, berhenti belajar. Kasus yang paling dekat, teman kita kemarin, lagi enak-enak belajar, lagi waras-waras dulu, wis mulai. Mulai akhirnya enggak belajar. Ini sayang sekali, ikhwan. Ini sayang sekali. Termasuk menyia-nyiakan nikmat yang paling besar. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling besar kepada kita adalah kita diberikan dan diarahkan dan dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala ke tempat belajar. Ke tempat di mana di situ ada thalabul ilmi adalah nikmat terbesar dalam hidup kita setelah nikmat Islam dan iman. Maka jangan disia-siakan. Sawarif antolabil ilmi banyak, banyak sekali pemaling-pemaling seseorang dari belajar dan sudah ditulis oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka sawarif antolabil ilm. Akan tetapi kita saksikan ada banyak hal yang sudah kita saksikan. Di antaranya sering pindah-pindah, ini juga termasuk sawarif antolabil ilm. Sawarif antolabil ilm di antaranya adalah pindah-pindah, sering pindah, gak netap. Setiap pindah pondok nanti ganti materi. Ganti guru, ganti sistem, ganti semua, ganti lagi. Jadi kapan ilmu itu bisa yarsah? Kapan ilmu itu bisa menguat? Kapan ilmu itu bisa mengakar? Ketika seorang pindah-pindah. Makanya termasuk nasihatnya para ulama, harus lama belajar. Ya Abdul Jabar, gak boleh pulang. Ya, gak boleh pulang, gak boleh nangis untuk pulang. Harus belajar. Lama dulu, sini, setahun, dua tahun, tiga tahun, insya Allah baru pulang. Boleh. Kemudian pulang baru bisa sebentar sudah pulang, baru bisa sedikit pulang. Ini enggak benar. Itu termasuk sharif antolabil ilm, pemaling seseorang dari talabul ilm. Di antaranya juga banyak masyakil, banyak masalah. Baik dengan teman, dengan guru, ini juga menimbulkan seorang enggak betah di pondok. Dan ini sudah kita saksikan betapa banyak dahulu teman kita gara-gara enggak betah, ada masalah dengan teman-temannya akhirnya pergi, hengkang dari ma'had. Apa ujung-ujungnya? Apakah belajar? Sudah enggak belajar lagi. Sudah enggak bisa lagi belajar, karena enggak ada gurunya, enggak ada yang mengajarkan, enggak ada dakwah di situ. Maka itu termasuk sawarif ikhwan dari thalabul ilm. Sawarif dari thalabul ilm. Dan di antara yang ingin saya tekankan juga supaya kita paham, karena banyak sekali kasus yang memalingkan seseorang dari thalabul ilmi adalah hubungannya yang retak dengan guru. Ini diingat, ini diperhatikan, hubungan dengan seorang guru ini harus benar-benar dijaga karena ini sangat fatal. Para ulama membuat bab yang sangat banyak sekali. Hubungan seorang thalib dengan guru harus benar-benar dijaga. Karena betapa banyak kasus. Kadang dimarahi gurunya, akhirnya menesu. Karena ditegur oleh gurunya, kadang menesu. Kadang ngambek. Karena ada masalah dengan gurunya, kadang ngambek. Akhirnya enggak mau lagi belajar. mengganggu aktivitasnya di dalam belajar, mengganggu ketenangannya di dalam belajar. Karena itu ikhwan, ini yang insya Allah akan kita ketekankan, karena ini penting sekali. Baik itu dalam kalangan anak-anak maupun bapak-bapak. Bapak-bapaknya juga penting ketika mensikapi anak-anaknya, jangan sampai hubungan dengan guru ini retak. Karena ini adalah perkara, kalau kata orang Jawa, malati, bikin kualat. Bahaya sekali hubungan yang tidak baik dengan guru ini, bisa menghancurkan segalanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Antum tahu dari kisahnya Nabi Khidir dengan Nabi Musa, ketika Nabi Musa berazam untuk talabul ilmi kepada Nabi Khidir, menempuh perjalanan yang lama. Sebagian ulama mengatakan 80 tahun perjalanan mencari Nabi Khidir. Tapi Allah alam, enggak ada dalilnya. Yang jelas menempuh perjalanan lama. Sebagaimana dalam ayat, awal kali ketika ketemu Nabi Khidir, apa yang dikatakan oleh Nabi Musa dan apa yang dijawab oleh Nabi Khidir? Qala hal attabi'uka 'ala an tu'allimani mimma 'allimta? Mimma 'allimta apa? Rusda. Maka Nabi Khidir menjawab, Nabi Musa mengatakan, bolehkah aku mengikutimu untuk belajar kepadamu? Awal kali yang disyaratkan, awal kali yang dirundingkan, awal kali yang dibicarakan oleh Nabi Khidir adalah sabar. Qala innaka lan tastati'a. Ingat, ma'iya sobro, ma'iya, be aku. Kue kuat toh, jadi muridku. Nah itu. Ingat, awal kali yang disyaratkan oleh Nabi Khidir kepada Nabi Musa adalah masalah sabar. Dan yang paling ditekankan lagi adalah ma'iya, be aku. Kuat tak jadi muridku, kata Nabi Khidir. Innaka lan tastati'a ma'iya sobro. Ini adalah syarat fatal pertama kali bagi seorang thalib, adalah sabar terhadap seorang guru. Sabarnya seorang thalib dari perilaku guru. Ini adalah penting sekali. Itulah yang pertama kali dirundingkan dan itulah yang pertama kali disyaratkan oleh Nabi Khidir. Kalau antum pelajari, antum renungi, kisahnya Nabi Musa dengan Nabi Khidir ini adalah dijadikan oleh ulama sebagai modul, sebagai kurikulum pertama tentang masalah thalabul ilmi, adalah kisahnya Nabi Musa dan Nabi Khidir. Al-Imam Al-Bukhari membuat bab di dalam sahih beliau tentang perjalanannya Nabi Musa kepada Nabi Khidir. Ini sebagai dalil segala seluk-beluk yang ada pada kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, di situ terdapat pelajaran tentang edukasi dan modul bagaimana seseorang di dalam belajar. Jadi yang pertama kali disyaratkan Nabi Khidir adalah ma'iya sabro. Ke sabar sampai aku, sabar toh ngadepi aku, tingkah lakuku sabar bagi. Dan lihat apa jawabannya Nabi Musa. Qala satajiduni insyaallah sabira. Engkau akan mendapati aku sabar. Bukan kok saya insyaallah sabar, enggak. Kamu akan mendapati aku. Dinisbahkan kepada Nabi Khidir, kamu akan mendapati aku. Maksudnya sesuai dengan karepmu. Sesuai dengan kemauanmu, sesuai dengan perintahmu, sesuai dengan anjuranmu, sesuai dengan permintaanmu. Sabiran. Yang kedua, wala aksi laka amro, dan saya enggak akan mendurhakai perintahmu. Salah satu sebab yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan seorang thalibul ilmi itu sukses nurut guru. Nek nek bantah gurumu wae yo. Enggak iso. Harus nurut mbek guru. Ini bukan kok mentang-mentang saya guru, ini demi kebaikan kita bersama. Apa kata Nabi Musa? Satajiduni insyaallah sabira wala aksi laka amro. Saya enggak akan durhaka kepada perintahmu. Ingat, nurut kepada guru ini termasuk salah satu sebab yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai kiat kesuksesan seorang yang belajar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Adalah nurut kepada guru. Dan ini sebagai dalil bahwasanya setiap guru punya syarat masing-masing. Enggak apa-apa, guru kan dua syarat dewe-dewe. Nabi Khidir punya syarat. Nek melu aku aja takok. Bebas. Guru membuat syarat itu boleh. Selama syarat tersebut tidak menyelisih syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dibuat Nabi Khidir? Kamu kalau ikut belajar bersama aku, jangan tanya. Sebelum saya jelaskan sendiri. Ini syaratnya Nabi Khidir. Jadi masing-masing guru di setiap mahad, di setiap tempat boleh atau berhak untuk membuat syarat. Selama itu tidak menyelisih syaratnya Allah, syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwan, karena itu sabar terhadap tingkah laku seorang guru ini adalah penting sekali. Para ulama tadi karena enggak ada kitabnya, Ustaz Nasr Abu Fawaz memiliki kitab Al-Lubab namanya. Dalam masalah adab, di situ ada banyak sekali bab sabarnya seorang talib terhadap perilaku seorang guru, walaupun kadang gurunya mungkin di situ dikatakan su'u khuluqi, akhlaknya buruk. Tapi bukan berarti maksudnya gurunya itu kurang ajar, enggak. Kadang guru itu kadang bentak, kadang marah, kadang emosi, kadang menesu, kadang muring-muring. Itu yang dimaksud dengan su'u khuluqi di situ. Jadi ini harus sabar. Seorang talib itu harus sabar di dalam menghadapi seorang guru. Ini ikhwan, kenapa kok saya tekankan? Ini bukan penyakit hanya di bukan di tempat mana-mana. Di mana-mana, di Yaman dahulu, di Damaskus dahulu. Kenapa banyak? Para thullabul ilm bahkan wis jago-jagoan. Kenapa kok mutung? Kenapa kok buyaran? Mergo duwe masalah mbek Syekh Yahya. Karena punya masyakil, karena enggak akor mbek Syekh Yahya. Akhirnya buyaran. Wis pinter-pinter, wis juara-juara, wis masae-masae. Hilang dhewe-dhewe, merodol. Jadi gelandangan mana? Sakdurunge sebagai penulis, sebagai khatib, bareng tertimpa fitnah, hilang. Jadi gelandangan mana? Gak duwe tulisan, gak duwe ma'had, gak duwe ta'lim, gak duwe apa? Gara-gara masalah dengan guru. Maka ini sebagai nasihat bagi kita semua. Guru ini bahaya sekali. Kalau kita retak hubungan kita dengan seorang guru, ini bisa mengakibatkan akibat yang fatal. Karena itu harus sabar. Wong manusia saja kalau ingin bekerja kepada seorang bos yang duwe akeh, lah sabar kok. Jengene kuline bos iku mau, mbok dibentak mbok apa, sing penting kan metu duwite, kan gitu. Oh, jengene sampean pancen nggodha duwite. Ketika kamu juga ingin menuntut ilmu kepada seorang guru, ingin memeras ilmunya, gak apa-apa perasen guru iku ilmune. Perasen gak apa-apa ilmune, pen kabeh. Sampai garing-ring, gak apa-apa. Diperes ilmune guru mau sampai entek gak ditinggalno. Baru cari guru yang lain. Ngono lho carane iku belajar iku. Dientekno sik. Dihabiskan dulu ilmu pada satu guru sampai wis gak ono meneh. Baru pindah ke guru yang lain gitu. Demikian juga ketika engkau menginginkan ilmu dari seorang guru, ya harus sabar. Wong sampean dadi jongos, dadi apa? Jadi kulinya. Seorang bos saja sabar kok dibentak dia apa sabar kok moga butuhnya duite. Yang penting kan butuh duite. Sentakan enggak apa-apa. Omengen aku bos enggak apa-apa. Yang penting duitmu metu. Yang penting aku gaji. Yang penting gaji lancar. Duit bos enjo tapi gajinya enggak metu ya padha wae. Kan gitu. Jadi yang penting kan gitu. Apalagi engkau belajar ilmu agama, pengen ilmu nih seorang guru, maka ya harus sabar. Ya harus betah. Ya, kawan. Jadi saya miris kalau ada murid kadang disentak, kadang dibentak, kemudian terus menesu iku lho kok iso. Sampean tak bentak terus menesu iku lho kok iso. Wong aku ilang ngajari sampean rino wengi kok terus tak bentak sekali kok terus menesu iku lho kok iso. Enggak pantas ini. Enggak pantas ya, kawan. Apalagi kadang bentaknya seorang guru itu bukan karena apa-apa, itu demi kebaikan. Kamu jangan mengira bentak, dipukul guruku kejelekan lho. Siapa tahu bahkan bisa jadi dengan gara-gara sebab dipukul atau dibentak tadi kemudian itu siapa tahu itu membuat menjadi kebaikan musuh murid. Siapa ngerti? Gara-gara dipukul, gara-gara dibentak. Kemudian menjadikan itu kamu baik dan itu ternyata jalan yang menggiringmu kepada kebaikan seumur hidup. Siapa yang tahu? Jadi siapa ngira? Disentak guru atau digebuk guru. Kemudian itu adalah sebuah keburukan. Bisa jadi satu pukulan tadi, satu bentakan tadi, itulah yang menggiringmu. Dengan sebab izin Allah subhanahu wa ta'ala kepada kebaikan yang bermanfaat seumur hidupmu. Itulah kawan. Dan manusia saja sabar. Mereka bekerja sabar. Dibentak sabar. Padahal mereka mencari tujuan yang hina. Hanya mencari sesuap nasi. Sampean yang mencari tujuan yang mulia. Ilmu agama. Mengemban dakwah. Kalian mencari kemuliaan nanti akan dimuliakan. Sebagai seorang dai. Sebagai seorang pembawa umat. Lah kok gak sabar? Lah kayak ngono kok wis menesu. Lah kayak gitu saja kok muring-muring. Ini enggak pantas sekali ya, kawan. Padahal tujuannya mulia, Banyak orang kadang kursus apa gitu, pengen bisa apa, rela dihajar, rela diinjak-injak. Demi tujuannya tidak seberapa. Apalagi seorang thalibul ilm. Seorang thalibul ilmi hendaknya lebih betah lagi, lebih layak lagi untuk sabar di hadapan seorang guru. Imam Ahmad rahimahullahu taala, ada kisah dari beliau. Imam Ahmad gak bisa pol kondang-kondang imam toh. Tapi beliau paling takut nek apa? Sitok, cambuk. Wah, iki wis beliau wedine pol ambek cambuk. Dibacok dia apa gak wedi karena hilang rasa sakitnya. Mati-mati. Cambuk rasanya biasa. Beliau khawatir. Tidak ada yang lebih aku khawatirkan di penjara ini kecuali cambuk. Kenapa? Saya khawatir enggak kuat dengan cambukan sehingga saya berubah dari keyakinan saya. Maka cambuk iloro. Cambuk iloro. Maka ada seorang, salah seorang napi yang menguatkan hati beliau. Omongan Nabi Ejal, napi tadi. Hei Imam Ahmad. Wong, saya ini sebagai penjahat dan saya sabar dicambuk padahal saya membela kejahatan saya, padahal saya memperjuangkan kejahatan saya, saja sabar dicambuk gara-gara membela kebatilan, membela barang-barang yang buruk. Lah kok sampean wah Imam Ahmad dicambuk dalam kebenaran, masa gak sabar? Wah Imam Ahmad langsung sabar gara-gara itu. Diberikan sahabat oleh seorang nabi di dalam penjara tersebut. Imam Ahmad, wong saya ini loh penjahat, saya ini maling, ini saya sabar dicambuki padahal yang saya bela, yang saya perjuangkan ini adalah perkara kebatilan. Seharusnya engkau yang membela kebenaran ini wahai Imam Ahmad harus lebih sabar lagi. Maka dengan sebab itu kesabaran Imam Ahmad menjadi kuat. Iya sing tak bela iki perkara apik ya, mosok gak sabar penjahat wahai gara-gara nyolong dia dicambuk, sabar kok aku sing bela kebenaran dicambuk kok gak sabar mosokan. Demikian juga seorang thalibul ilmi ikhwan, orang-orang di luar sana mereka belajar, mereka mencari sesuatu yang hina, mereka sabar. Orang yang mencari harta sabar kok setahun rong tahun gak mangan-mangan jajanmu mangan mbek uyatok sabar kok kenyang kok pengen ngumpulno duit. Betah loro, betah lesu. Lah seorang thalibul ilm yang ingin mencari kemuliaan, yang ingin mencari kebahagiaan dunia akhirat seharusnya lebih sabar lagi. Seharusnya lebih sabar lagi ikhwan. Karena itu sabarlah. Dari perilaku guru yang kadang ada jafa. Karena itu para ulama membuat bab sabrut thalib ala jafa'il muallim. Jafa itu adalah sikap galaknya seorang muallim. Namanya saja pengen ilmunya. Ya harus mau dibentak. Ya harus mau dipukul. Ini. Bahkan sebagian salaf mengatakan, pukul aku guru. Sebagaimana kisah? Tadi tak mintakan ke Ustaz Nasrul karena saya lupa. Tapi sudah mau maghrib tadi, enggak. Nutut waktunya dikirim beberapa lembar. Kalau enggak salah dari Imam Syafi'i atau Imam Malik. Imam Malik. Ada seorang yang ingin belajar kepada beliau, tapi beliau ada karena ada beberapa hal, akhirnya disuruh pergi muridnya. Akhirnya piye carane yo? Aku kita iso belajar nang Imam Malik. Akhirnya dia membuat kesalahan. Gara-gara membuat kesalahan, akhirnya dipukul sama Imam Malik. Imam Malik enggak sabar, mana dipukul akhirnya tadi orang tadi. Maka orang tadi bilang, saya enggak halalkan pukulanmu tadi wahai Imam Malik. Imam Malik takut. Terus bagaimana caranya biar saya halal? Biar saya bebas dari kedzaliman? Carane, ulangi aku. Kayak aku hadir. Nek ngono aku ikhlas. Akhirnya beliau mengasih hadis. Setelah itu ngono pukulan aku meneh, kepun aku meneh. Pukul aku guru. Biar aku mendapatkan ilmumu. Enggak apa-apa. Mendina aku mau pukul enggak apa-apa dari murid tadi. Setiap hari jika saya harus kamu pukul enggak apa-apa. Asalkan saya mendapatkan ilmu, asalkan saya mendapatkan hadis. Tiawan. Seharusnya sabar. Seorang talib kepada gurunya ini sabar. Bukan hanya dipukul, kadang karena ada masalah, karena ada muskilah, kadang akhirnya kemudian jadi ngambat kepada gurunya, retak hubungannya dengan guru. Ini bahaya, ikhwan, ini bahaya. Ini adalah penyakit yang mematikan di mana-mana, terbukti di mana-mana. Kita buktikan dahulu di Darul Hadis Dammaj. Para murid-murid yang sudah hebat, mereka kembali gelandangan gara-gara masyakil dengan gurunya. Gara-gara masyakil dengan gurunya. Tadi ada banyak faedah, saya tulis di sini tentang masalah ini. Tapi waktunya sudah mepet. Ini baik berhubungan dengan anak ataupun bapak. Maksudnya, anaknya juga seperti itu. Seorang bapak ketika mendapati anaknya, misal dipukul juga seperti itu, sama. Hendaknya sabar ketika anaknya diperlakukan seperti itu. Apalagi dia thiqah dengan gurunya. Engkau menitipkan anak itu kepada seorang guru, berarti engkau harus percaya bongkoan, berarti wis pasrah. Apa dididik piye, berarti pasrah, harusnya gitu. Kalau engkau tidak percaya dengan dia, berarti ini bertentangan dengan kepercayaanmu kepada guru tersebut. Berarti engkau enggak percaya. Kalau engkau enggak percaya, kenapa anakmu di situ? Itu. Makanya ketika anak itu mengadu kepada orang tua tentang apa-apa tentang guru, jangan sekali-kali bela anak tersebut dan engkau musuhi gurunya. Maksudnya gini, bukan berarti itu kemudian menjadikan pertentangan, enggak. Itu akan menanamkan mindset dalam anakmu. Akhirnya dia juga membenci gurunya. Misalnya ada anak mengeluh, Pak, tadi guru saya demikian dan demikian. Jangan sekali-kali kamu iakan, jangan sekali-kali kamu benarkan. Nanti akan mengakar, menanamkan mindset dalam benak anakmu bahwasanya guru tersebut seperti itu. Kewajibanmu adalah menepis dan engkau membela guru di depan anakmu. Harusnya gitu. Itulah bapak yang baik. Itulah orang tua yang baik. Ketika mendapati keluhan dari anaknya tentang seorang guru, jangan sekali-kali kamu iakan. Jangan sekali-kali pikiran yang terbesit dalam anakmu tadi kamu tanamkan. Jangan sampai. Harus kamu segera kamu hapus. Enggak, gurumu itu bagus. Gurumu itu demikian dan demikian. Gitu. Itu kalau bapak yang baik. Itu kalau orang tua yang baik. Kalau kamu sampai kamu biarkan, kamu iakan dan kamu tancapkan. Apa yang ada dalam benaknya tadi itu bisa membahayakan. Bukan hanya membahayakan dirimu, tapi anakmu juga akan tertanam padanya. Guru saya seperti ini, guru saya seperti ini. Akhirnya dia jauh. Akhirnya enggak jadi dapat ilmu. Ikhwan. Kalau ada apa-apa, maka hendaknya langsung rembuk dengan gurunya langsung. Rembuk langsung dengan gurunya, jangan lewat anakmu. Apapun yang dikeluhkan anakmu tentang gurunya, jangan sekali-kali kamu iakan. Apapun yang dikeluhkan oleh anak kita tentang gurunya, jangan sekali-kali kita iakan. Kok kalau aku disik, ini aku sambat tentang seseorang nang bapakku, aku temannya dikepuk. Gitu. Karena kalau kamu iakan apa yang dikeluhkan anakmu tadi, berarti kamu sama dengan menanamkan pada pikirannya keburukan kepada seorang guru. Dan ini bisa membahayakan ke depannya. Sehingga hubungannya enggak membaik dengan guru gara-gara ini. Sejak kecil hubungannya enggak membaik dengan guru, ini bahaya. Dan ini orang tuanya berpengaruh, ini orang tuanya memiliki andil. Karena itu, ikhwan, saya tekankan lagi, karena ini berkaitan dengan masalah dojar. Sebab dojar yang besar yang sering kita jumpai adalah problematika, polemik dengan seorang guru, dengan teman. Jadikan seorang enggak betah di pondok sehingga dia pulang dan akhirnya enggak belajar. Inilah. Nah, kita sudah saksikan. Masa kita sebutkan namanya? Berapa banyak teman kita yang sudah enggak belajar gara-gara masalah, gara-gara masyakil, gara-gara ada polemik dengan guru. Ingat, ini adalah perkara yang membahayakan dirimu sendiri. Ini saya tekankan supaya tidak terjadi, supaya sebagai nasihat agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Ketika kita mendapat jawab dari seorang guru, maka hendaknya disabari. Bukan kok berarti terus guru semena-mena sakar PDW, enggak. Ini bukan tujuan ucapan saya. Tetap kita utamakan untuk mendidik dengan baik, mendidik dengan hilm, dengan lembut, dengan kasih sayang, dengan kecintaan. Kita tanamkan kecintaan kepada mereka, tapi mbok yo kadang nek apa ono emosi, nek apa ono kadang ada masalah, itu pun gurumu enggak akan memukul kamu kalau enggak ada sebab. Guru kamu enggak akan kalau enggak ada sebab kok terus tiba-tiba mukul kamu, enggak akan. Insyaallah. Jadi mbok kadang seperti ini tolong dimaklumi, ini kebaikannya akan kembali kepada dirimu sendiri. Kalau kamu enggak kuat ini, jangan harap dapat ilmu, jangan harap dapat ilmu. Ini sebagai nasihat bagi baik yang kecil maupun yang besar. Yang besar juga jangan sampai, bapak-bapak juga jangan sampai hubungannya retak dengan guru-gurunya, dengan para pengasuh yang ada di sini. Karena itu berbahaya sekali, itu bisa membahayakan langkah ke depannya. Kecuali apabila guru tersebut sudah memang mukhalif, menyelisihi akidah, menyelisihi manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, memiliki pemikiran yang melenceng, maka ini lain lagi babnya. Selama guru itu lurus, pemikirannya lurus, tapi hanya punya beberapa kekurangan, mau dimanapun, guru dimanapun pasti gak akan lepas dari kekurangan. Kalau kamu tidak sabar, kalau kamu tidak betah, tidak setuju dengan dalam satu permasalahan, kamu cari guru kemanapun, ya nanti akan dapat hal yang sama. Nanti ujung-ujungnya akan gak betah lagi, akan pindah lagi. Nah, kalau pindah terus, gak dapat ilmu. Kayaknya kalau bisa diniatkan, wis bismillah bangun omah dek kene selawase, insyaallah gitu harusnya. Yo. Bismillah, meletakkan bata itu blek, bismillah wis selawase nang kene. Apapun halangannya, apapun, apa wae kahanane ya Allah, kahanan napa? Kahanan keadaan. Apa saja keadaannya? Apa saja fitnah yang menimpa? Karena kita pasti dalam perjalanan kita, dalam perjalanan hidup kita enggak akan lepas dari fitnah. Pasti akan ada hembusan, terpaan, badai, pasti akan menerpa. Di tahun berikutnya ada lagi, di tahun berikutnya lebih keras lagi. Maka seorang hendaknya meminta sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Saiki ono gonjang-ganjing, saiki ono fitnah. Ingat, besok akan terjadi fitnah yang lebih besar lagi. Karena tidak ada zaman, tidaklah datang zaman, kecuali setelahnya pasti akan lebih besar, lebih syar, layak di zamanun illa kepada usyarrum min. Karena itu, semoga nasihat ini bisa bermanfaat bagi kita semua, hendaknya kita sabar. Dan ingatkan saya kalau saya berubah dengan nasihat saya ini. Gua nasi gak sabar, aku dewe malan. Tolong, ini sebagai nasihat bagi kita bersama, tolong saya dinasihati. Kadang wong kadang gak sabar. Ojo kadang gak murid ketok sing gak sabar lho, gurune barang kadang gak sabar. Piye, nek murid panggil diatur semrawut kabeh nakal kabeh, gurune kadang kudu mutung. Makanya tolong ini kita saling mengingatkan dengan nasihat ini, utlub wala tajaru mim matlabin. Tolong nanti kalau saya berubah, nasallallahu alaihi wasallam juga tolong diingatkan dengan nasihat ini. Semoga dengan ini kita bisa saling istiqomah, saling sabar di atas thalabul ilm, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita di atas ketaatan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.